Ingin jadi orang ikhlas, jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Sudah, orang mau muji, tidak ada apa-apanya sama sekali. Sedunia mau mencaci kita, tidak ada apa-apanya. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bergabung seluruh manusia menghina kita, kalau kita benar, tidak ada yang berkurang apa yang Allah tetapkan untuk kita. Tuhan kita adalah Allah, bukan mulut orang. Kalau Allah mau ngasih rezeki kepada kita, pasti sampai tanpa ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah mau mengangkat derajat kita, pasti terangkat tanpa bisa dicegah siapapun. Walaupun orang mati-matian menghalangi, tidak bisa.